الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau an Anasin dari Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala aku mendengar Allah Subhanahu wa taala sami'tu Rasulullah yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bena Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berkata ya bena Adam wahai anak cucu Adam manusia seluruhnya innaka law ataitani biqurabil ardi khataya sesungguhnya engkau jika mendatangi aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan dan dosa thumma laqitani kemudian engkau bertemu dengan aku la tusyrik bi syai'a dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun la ataituka biqurabiha maghfirah niscaya aku akan mendatangkan yang sepenuh itu pula ampunan. Kita masih berada pada bab keutamaan tauhid dan dengannya diampuni dosa-dosa hamba. Dibawakan hadis ini. Qala rahimahullahu taala syarh dzakara al-musannif rahimahullahu taala al-jumlat al-akhirah min al-hadis. Disebutkan penggalan terakhir dari hadis ini. Waqad rawahu Tirmidzi bi tamamihi dan hadis ini pada asalnya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya secara sempurna. Faqala an Anasin dari Anas qala sami'tu Rasulullah yaqulu qala Allahu tabarak wa taala Allah Subhanahu wa taala berkata ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, innaka sesungguhnya engkau selama masih mau berdoa meminta kepadaku, engkau masih berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau apapun yang ada pada engkau dari dosa dan kesalahan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, law balagat dunubu ka'ananas sama seandainya dosamu ini sudah sepenuh langit tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali kemudian kalian minta ampun kepada aku akan mengampuni engkau dan aku tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa kalian selama kalian minta ampun. Ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Itu kelanjutannya yang telah kita bacakan tadi. Oleh Tirmidzi, At-Tirmidzi ini mau disyarah beliau. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad bin Isa ibnu Saurah bi fathil muhmalah ibnu Musa ibnu Dhahhak As-Sulami Abu Isa. Namanya Muhammad bin Isa, kunianya Abu Isa, sahibul Jami', Jami' Tirmidzi wa ahadul huffaz. Dan beliau Al-Imam At-Tirmidzi salah seorang penghafal hadis, muridnya Al-Imam Bukhari. Kana dharirul basar. Beliau buta. Rawa'an Utay'an Qutaybata wa Hannad wal Bukhari wa Khalq. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis-hadis dari Qutaybah bin Sa'id, Hannad, Imam Al-Bukhari wa Khalqun. Khalqun ini banyak lagi gurunya. Khalqun yakni ungkapan tentang banyaknya guru beliau. Mata sanata 99 wa 200. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi meninggal dunia di tahun 279 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa Anas wa Ibn Malik Ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik Ibn Nadhr Ansari Khazraji. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadamahu 10 sinin. Pembantu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas telah melayani Rasulullah selama 10 tahun dari sejak kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Wa qala lahu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Dan Rasulullah telah mendoakan Anas atas permintaan ibunda beliau agar supaya Rasulullah mendoakan putranya Anas. Maka Rasulullah berdoa dengan doa ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah untuknya hartanya dan anak-anaknya. Masya Allah. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Mata sanata sanataini wa kila thalatu wa tis'in. Bukan jawaz al-mi'ah. Beliau meninggal dunia di tahun 93 Hijriah. Beliau memiliki umur lebih dari 100 tahun. Waqad rawahu al-Imam Ahmad min hadits Abi Darr bi ma'nahu wa hadha lafdhuhu wa man 'amila qurabal ardi khati'ah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad hadis yang serupa dengan yang tadi. Lafadznya, man 'amila qurabal ardi khati'ah. Siapa yang beramal sepenuh bumi dosa, tsumma lakiyani la yusyriki bi syai'a. Kemudian bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ja'altu lahu mithlaha maghfirah. Aku jadikan untuknya sebesar itu pula ampunan. Warawahu Muslim wa akhrajahu At-Tabarani min hadits Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim, demikian Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Qaluhu law ataitani bi qurabil ardi. Seandainya engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi, yudamil qaf di qurab, qaf ni qu, wakila bi kasriha qirab, wadham ashhar, dhamma lebih masyhur, wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Ini sepenuh atau dekat dengan penuh. Seandainya engkau mendatangi aku sepenuh bumi dosa. Qaluhu thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau menemui aku, bertemu dengan aku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Syartun thaqilun fil wa'di bi husulil maghfirah. Masya Allah. Syarat yang sangat berat untuk janji yang sangat besar. Apa? Berupa ampunan. Janji berupa ampunan. Kenapa? Karena ampunan ini kalau Allah telah mengampuni, khas orang pasti masuk surga. Barakallahu fi. Wa wal as-salamatu minasyirk. Yani syaratnya adalah seorang harus terbebas dari kesyirikan. Katsiri wa qalilihi. Banyaknya atau sedikitnya, saghirihi wa kabirihi. Besar atau kecilnya di dosa syirik. Wa la yaslamu min dalika illa man sallamallahu ta'ala. Tidak ada seorang pun yang selamat dari ini kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar sedikit, banyak atau sedikit. Wadzalika huwal qalbus salim. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalbu yang selamat. Kama qala taala, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam kondisi kalbu yang selamat. Kondisi kalbu yang selamat. Sehingga ini biasa menjadi ungkapan para a'immah kita, salamatul qalbi la yu'adiluha syai. Selamatnya hati tidak ada yang menyamai. Allah tidak memandang tampan buruknya kita. Hambar kelabik, postur tubuh kita lah, banyak sedikitnya harta kita ndak, cantik moleknya ndak, warna kulit putih hitamnya juga ndak, tapi yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubukum wa amaluk, hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Barakallahu fikum. Karena ini usaha kita. Baik. Adapun postur tubuh kita, model wajah kita, warna kulit kita, itu sudah jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maunya kita lahir dalam kondisi seperti ini atau seperti itu. Lah. Baik. Allahul musta'an. Maka salamatul qalbi la yu'adiluha syai. Selamatnya kalbu tidak ada yang menyamainya. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari apa? Kemunafikan dan kemaksiatan. Barakallahu fiik. Ini syaratnya, syarat berat. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ini termasuk bagian dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa as'aluka lisanan shadiqan. Baik. Wa qalban salima. Ya Allah, aku memohon, meminta kepada Engkau lisan yang jujur dan kalbu yang selamat. Lisan yang jujur, enggak dusta, enggak pura-pura. Barakallahu fiik. Ini langkah yang kita langkahkan untuk menuju derajat tertinggi di bawah nubuah. Apa itu? Sidqul lisan. Jujurnya ucap. Baik. Karena kita akan dicatat sebagai siddiqun ketika kita jujur dalam berucap. Jujur dalam berucap ini bertolak dari apa? Jujurnya kalbu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba innallahi siddiqa. Barakallahu fiik. Qala Ibnu Rajab, man jaa ma'at tauhidi bi qurabil ardi khataya. Barang siapa yang datang menghadap Allah membawa ketauhidan di qurabil ardi khataya, jaa ma'at tauhid, dia bertauhid membawa ketauhidan dan juga dia membawa dosa sepenuh bumi. Laqiyahullahu ta'ala bi qurabiha maghfirah. Allah akan menemuinya juga dengan sepenuh bumi ampunan. Lan qala fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala bihi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi aw bi qalbihi wa lisanihi 'inda al-maut aw jaba dhalika maghfiratan ma qad salaba min ad-dunubi kulliha. Dan kalau seseorang telah sempurna ketauhidannya dan keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa qama bi syurutihi, dan dia menjalankan syarat-syarat ketauhidan dengan kalbunya, lisannya dan anggota tubuhnya, aw bi qalbihi wa lisanihi 'indal maut, atau kalbunya dan lisannya menjelang kematiannya, aw jaba dzalika maghfiratan ma qad salaba min adz-dzunubi kulliha, maka ini mengharuskan terampuninya dosa-dosa yang telah lampau secara keseluruhan. Wa mana'ahu min dukhulin nar bil kulliyah, dan ketauhidan yang sempurna inilah yang akan menghalangi dia dari masuk ke dalam neraka bil kulliyah. Yani sama sekali tidak masuk neraka. Wa man tahaqqaqa bi kalimatit tauhid albuhu akhrajat minhu kullama siwallahi ta'ala. Faman haqqaqa bi kalimatit tauhid, siapa yang betul mempraktekan, mengamalkan, menjalankan kalimatut tauhid dengan kalbunya, maka ketauhidan ini akan mengeluarkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dari kalbunya. Mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkula. Taib, akhrajat minhu kullama siwallahi ta'ala. Taib. Ya, kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang betul-betul mengamalkan ketauhidan, pemuliaan pengagungannya, mahabah, wa khasyah, rasa takut dan tawakkulnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin tuhriqu dzunubahu wa khatayahu kullaha. Dengan itu terbakar semua dosa-dosa dan kesalahannya. Wa in kanat illa zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Intah mulakhasan, selesai ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Qala Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'na al-hadith. Berkata Ibn Qayyim tentang makna hadis tadi, siapa yang datang membawa ketauhidan dalam keadaan dia telah melakukan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan mengampuninya atau akan mendatanginya membawa ampunan, memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Dengan catatan tauhid tadi. Ibn Qayyim mengatakan, wa yubali ahli tauhidil muh al-mahd alladhi la yashubuhu bisyirk, dan diampuni untuk ahlu tauhid murni, membetul-betul memurnikan ketauhidannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, alladhi la yashubuhu bisyirk, yang dia tidak campuri, tidak bumbuhi ketauhidannya dengan kesyirikan. Ma la yufali man laysa kadhalik, akan diampuni orang yang demikian. Apa-apa yang tidak diampuni kalau tidak demikian. Walau laki al-muwahidul ladhi lam yushrik billahi syai'an al-batta. Tadinya ada seorang muwahid yang betul-betul tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Biqurabil ardi khataya. Tapi dia membawa dosa sepenuh bumi. Atahu biqurabiha maghfiratan. Maka Allah akan mendatangkan untuknya sepenuh bumi pula ampunan. Wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduhu. Ini tidak akan pernah bisa bagi orang-orang yang kurang ketauhidannya. Fa inna tauhidal khalis alladzi la yashubuhu syirkun. Karena sungguhnya ketauhidan yang murni, yang tidak dibubuhi, tidak dicampuri dengan kesyirikan, la yabqa ma'ahu dzambun, maka tidak akan tertinggal padanya atau bersamanya dosa apapun. Lianahu yatadammanu min mahabbatillahi wa ijlalihi wa ta'dhimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahdahu. La ma yujibu ghuslad dunubi walau kanat turabal ardi. Karena ketauhidan yang betul-betul murni mengandungi apa? Cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan dan takut berharap hanya kepada Allah. Ini semuanya yujibu ghuslad dunub, menjadikan apa? Tercuci bersihnya semua dosa walaupun sepenuh bumi. Najasatu aridah wa dafi'u laha qawi. Najis itu hanya datang konyong-konyong, wa dafi'u laha qawi, sementara yang menghilangkannya lebih besar. Paham? Asalnya seorang muwahid itu bersih. Baik, kalaupun terkotori, maka kotoran itu akan mudah dihilangkan dengan ketauhidan biiznillahi tabaraka wa taala, karena amalan yang paling mulia, paling agung, paling besar di sisi Allah adalah at-tauhid. Barakallahu fiik. Intaha mulakhasan. Selesai sudah ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa fi hadzal haditsi kasratu thawabit tauhid. Hadis ini menunjukkan tentang banyaknya pahala ketauhidan. Wa si'atu karamillahi wa judihi wa rahmatihi, dan begitu luasnya kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Waraddu alal khawarij, ini juga hadis yang seperti ini, bantahan terhadap khawarij, para teroris. Alladzina yukafiruna almuslima bidzunub, orang-orang khawarij ini yang mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa. Pokoknya siapa yang berdosa, kafir. Barakallahu fiik. Wa alal mu'tazilatil qailina bil manzilati bainal manzilatain. Demikian juga hadis yang seperti ini, bantahan untuk orang-orang mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang yang berlaku dosa berada di satu tempat di antara dua tempat, yakni orang yang berlaku dosa, seorang mukmin berlaku dosa, berada di antara dua tempat, di antara mukmin dan orang kafir, yang manzilatun bainal manzilatain. Tapi di hari akhirat mereka meyakini orang yang seperti ini kekal dalam api neraka. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Taib wahia taib al-manzilatu bainal manzilatain wahiyal fusuq, dan kepastikan wa yaqulun laisa bi mu'min wala kafir. Orang Mu'tazilah mengatakan para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Wa yukhalladu finnar, dan di hari akhirat kelak mereka akan kekal dalam api neraka. Wassawabu qawlu ahli sunnah, dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapatnya ahli sunnah. Pembahasan tentang orang mukmin muwahhid yang berlaku dosa, mati dalam keadaan belum sempat taubat dari dosa-dosanya. Pendapatnya ahli sunnah, innahu la yuslabu anhu ismul iman wa la yu'tahu alal itlaq. Baik, orang yang berlaku dosa, mukmin muwahhid berlaku dosa dan mati dalam kondisi tidak taubat, tidak dicabut dari dia penamaan iman, tetap kita mengatakan dia mukmin. Wala yutahu alal itlaq, tapi juga kita tidak berikan penamaan iman dengan iman yang sempurna. Paham? Kita mengatakan mukmin tapi imannya lemah. Paham barakallahu fikum. Dia tidak kafir dengan dosa itu, dan juga tidak sempurna dia dengan tidak sempurna imannya dengan dosa itu. Bal yuqalu huwa mu'minun asin, maka kita katakan bahwa orang ini orang mukmin yang berdosa. Aw mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau kita katakan dia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Wa ala hadza yadullul kitab was sunnah ijma'us salafil ummah. Atas dasar inilah, atau atas inilah ditunjukkan dengannya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan ijma' kaum muslimin, bahwa seorang kalau dia berdosa muslim mukmin, maka kita katakan mukmin dia, muslim dia, tapi apa? Pendosa, kurang imannya. Tidak bisa kita katakan kafir, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enggak orang yang berlaku dosa? Di zaman Rasulullah ada pencuri enggak? Ada yang mencuri. Ada yang berzina enggak? Ada yang berzina. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, macam-macam. Dinyatakan bahwa mereka kafir atau enggak? Enggak. Tetap dinyatakan muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Walaupun dirajam dia, walaupun dipotong tangannya, tetap dinyatakan dia sebagai seorang muslim mukmin. Wan Abdullah bin Mas'ud qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Berkata Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau berada pada Sidratul Muntaha, pohon sidr, pohon bidara. Dan Muntaha ini tempat terakhir yang bisa dijangkau oleh makhluk. Utiya salasan, maka di tempat itulah Rasulullah diberi tiga. Utiya salawatul khams, Rasulullah SAW diberi kewajiban melakukan salat lima waktu. Wa khawatima suratil baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Wa ghufira liman la yushrik billahi min ummati syai'an al-muqhimat. Rawahu Muslim. Wa ghufira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diampuninya umat beliau, siapapun yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dari umat beliau. Al-muqhimat, yakni yang menghancurkan dosa-dosa, yakni ketauhidan. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, wa akhrajal Imam Ahmad, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i, an Anas bin Malik qala qara Rasulullah hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wakala qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala yuja'alu ma'i ilahun. Faman ittaqa ay yuja'ala ma'i ilaha ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Masya Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yani Allah tempat untuk kita bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan dialah zat yang senantiasa mengampuni. Waqala qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ana ahlun an uttaqa, sayalah yang pantas untuk kalian bertakwa kepadaku. Fala yuj'alu ma'i ilahun, maka tidak boleh dijadikan untuk aku tandingan berupa Tuhan. Pamanittaka ayyaja'ala ma'i ilahan, barang siapa yang menjauhkan dirinya menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kana ahlan an aghfirallahu, maka dialah orang yang pantas untuk aku ampuni. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadits Ubadah. Perhatikan lima perkara yang ada dalam hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban tabayyana laka makna qauli la ilaha illallah. Karena kalau engkau mengumpulkan hadis Ubadah dan hadis Itban, jelaslah oleh engkau makna qauli la ilaha illallah. Pembahasan kita di awal-awal tentang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Seakan-akan bahwa begitu diucapkan pasti jaminan surga. Ya kan demikian? Tapi ternyata di sana ada syarat-syaratnya. Dan memang kenyataannya orang-orang munafikin juga mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat untuk dia la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah harus dengan apa? Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Bukan cuma sekedar lafaz yang kita ucapkan. Atau slogan yang kita gembar-gemborkan, bukan. Tapi sesuatu yang kita ucapkan dan kita amalkan. Barakallahu fiik. Jadi pembahasan kompakan hadis Itban dan hadis apa? Hadis Ubadah dan hadis Itban. Maka jelaslah oleh kalian makna la ilaha illallah wa tabayyana laka khata al-maghrurin. Jelaslah oleh engkau kesalahan orang-orang yang tertipu. Dikiranya la ilaha illallah adalah sekedar dikatakan dan diucapkan saja. Tidak. Walaupun dikirnya ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kalau konsekuensi la ilaha illallah tidak dijalankan, bahkan boleh jadi dilanggar, maka tidak ada manfaat la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Wa fihi annal anbiya'a yahtajuna litambihi ala fadli la ilaha illallah. Bahwa para nabi butuh untuk memberikan peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah wa tambih li rujuhaniha bi jami'il makhluqat, dan peringatan bahwa la ilaha illallah lebih besar dari seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ma'ruf yang telah kita lewati juga, seandainya bumi dan seluruh penduduknya, langit dan seluruh penduduknya ditimbang di satu sisi timbangan dan la ilaha illallah di sisi yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Baik. Ma'ana katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Walaupun ternyata banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, ternyata timbangannya masih ringan. Artinya dia tidak begitu meyakininya atau tidak menjalankan keharusan-keharusannya. Barakallahu fiik. Wa fihi annal anbiya yahtajuna litambihi ala fadli la ilaha illallah tambihi li rujuhanihi. Rujuhaniha bi jami'il makhluqati ma anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizan. Wa bi itsbatus sifat khilafan lil mu'attilah. Hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Allah memiliki sifat-sifat yang sangat agung, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi annaka idza 'arafta hadits Anas 'arafta anna qawlahu fi hadits Itban inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa yabtaghi bihi bidzalika wajhallah annahu tarku syirk laysa qawluha bil lisan. Kalau engkau mengetahui hadis Anas, engkau tahu pula bahwa ucapan Itban, Allah SWT mengharamkan atas api neraka siapapun yang mengatakan la ilaha illallah berharap dengannya wajah Allah, annahu tarku syirk. La ilaha illallah artinya meninggalkan kesyirikan, bukan hanya sekedar diucapkan. Intah kalamuhu. Barakallahu fiik. Baik. Kita selesaikan ya, tidak apa-apa. Kalau musannif rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula si'atu fadlillah. Betapa luasnya keutamaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya, kathuru thawabit tauhidi indal. Betapa besarnya, banyaknya keutamaan tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, takfiruhu ma'adhalika lidlu. Ketauhidan bisa menghampuni, menghapuskan dosa-dosa. Ar-rabi'ah yang keempat, tafsirul ayat allati fi surat al-an'am. Al-khamisah, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadithi itban. Barakallahu bikum. Baik. Al-khamisah, hadis itban tentang mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isa, surga dan neraka dan seterusnya. As-sadisah, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadis itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qouli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Kalau engkau mengumpulkan dua hadis ini, barakallahu bikum. Baik. Hadis Ubad dan hadis Itban, nampaklah oleh engkau bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dijalankan. Dan disinilah letak kesalahan orang-orang yang tertipu. Dikiranya hanya sekedar diucapkan. La, karena orang-orang munafikin juga mengucapkan. As-sabi'ah yang kedua, yang ketujuh, tambihu li syarti alladhi fi hadis Itban. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, khalisan min qalbi. Saminah, kaunul anbiya yahtajuna tanbih ala fadlillah ila. Baik. Para anbiya butuh untuk berikan peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. At-tanbihu burjuhaniha bi jami'il makhluqat. Peringatan juga. Betapa berat dan besarnya bobot la ilaha illallah dibanding seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana kathira mimman yakuluha yakhifu mizan. Walaupun ternyata banyak juga orang yang mengucapkannya tapi timbangannya sangat ringan. Baik, al-ashir, an-nasu ala anna al-aradina sabu samawat. Ini juga dalil bahwa bumi ini tujuh lapis sama seperti langit tujuh lapis juga. Al-hadiyata asyara anna lahunna umaran. Bahwa penduduk bumi dengan tujuh lapisnya ada, demikian juga penduduk langit dengan tujuh lapisnya ada. Asaniyata asyara isbatu sifati khilafan lil asyariyah. Baik. Al-Asy'ariyah. Penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan terhadap Asy'ariyah yang membatasi sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya 10 atau 20. Al-Thalithata Asyarah yang ke-13. Annaka idha arafta haditha Anas. Arafta anna qawlahu fi hadith Itban. Fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa yabtagi bihi dhalika wajhallah. Annahu tarku syirki laysa qawluha bil lisan. Bahwa la ilaha illallah akan termanfaatkan untuk pengucapnya ketika dia menjauhkan diri dari kesyirikan, bukan cuma sekedar diucap. Ar-rabi'ata asyara ta'amal al-jam'a baina kauni Isa wa Muhammad abdaillahi wa rasulaihi. Perhatikan, Allah Rasulullah SAW mengumpulkan barakallahu abikum dalam satu hadis bahwa Isa dan Muhammad adalah dua hamba Allah dan dua rasulnya. Bukan Tuhan. Tidak boleh disembah. Barakallahu abikum. Al-khamisata asyara ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunhi kalimatullah. Pengetahuan kita tentang kekhususan Isa bahwa Isa dicipta dengan kalimatullah. Walaupun semuanya tentunya dengan kalimatullah. As-sadisa karena Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Baik. Ma'rifatu kaunihi ruham minhu. Kita mengenali bahwa Isa dikatakan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Istimewakan ya di antara ruh-ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ata asyara ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Mengetahui kita tentang keutamaan iman terhadap surga dan neraka. Bahwa surga dan neraka sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-thaminata asyarah ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Yani orang masuk surga dengan ketauhidannya sesuai dengan tingkat amal soleh yang dia lakukan. Al-thasi'ata asyarah ma'rifatu annal mizan lahu kifatan. Bahwa mizan itu timbang itu ada dua sisi. Barakallahu fikum. Al-ishrun ma'rifatu dikri al-wajh. Pengetahuan kita tentang penyebutan wajah. طيب يريد بذلك وجه الله وعلم لك وجه طيب يليق بجلاله وعظمته sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala ليس كمثله شيء طيب بارك الله فيك Allah tidak serupa tidak sama dengan satu apapun. Selesai bab pertama keutamaan tauhid dan apa-apa yang dengannya diampuni dosa-dosa. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke babu man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang betul-betul mempraktikkan ketauhidan dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa ada perhitungan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.